بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معشر الحاضرون رحمني ورحمكم الله kita telah sampai pada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam sahihnya dari seorang tabi'in Abu Qilabah Abdullah ibn Zaid al-Jarmi rahimahullah meriwayatkan dari sahabat al-Jalil Malik ibn al-Huwairith radhiyallahu anhu Ikhwani al-a'izza rahimani wa rahimakumullah Sebelum hadis tersebut Anas ibn Malik radhiyallahu anhu mengatakan Ma sallaitu wara'a imamin qat أخص صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم صحابة أنس ابن مالك yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim beliau radhiyallahu anhu mengatakan tidaklah aku salat di belakang seorang imam yang lebih أخف صلاة yang lebih ringan salatnya wala atamma salatan dan tidaklah sempurna salatnya kecuali ketika di belakang an-nabi alaihi salatu wassalam kecuali salatnya nabi alaihi salatu wassalam maka ma'asyiral ahibba rahimani wa rahimakumullah Di dalamnya terdapat istihbab, sunnah. Bagi seorang imam untuk menjamak, menggabungkan antara takhfif wal ikmal, menjama antara ringannya salat dan kesempurnaannya salat, dengan mendatangkan kewajiban-kewajiban salat, rukun-rukun salat, sunnah-sunnah salat, baik bacaan maupun amalan. Ketika ma'syar al-ahibba, seorang imam dapat menggabungkan perkara tersebut, maka salatnya seperti salat an-nabi alaihi salatu wassalam, seperti sifat salatnya nabi alaihi salatu wassalam yang disebutkan oleh Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Ma'asyar al-ahibba rahimani wa rahimakumullah, sifat setelahnya yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullah, disebutkan dalam hadis Abu Qilabah Abdullah ibn Zaid al-Jarmi, beliau rahimahullah mengatakan, ja'ana malikun ibn al-huwairith fi masjidina hadha, telah datang kepada kami sahabat Nabi Malik ibn al-Huwairith fi masjidina hadha, datang ke masjid kami. Kata Abu Qilabah, masjid kami adalah masjid yang ketika itu beliau Abu Qilabah berada, yaitu di Basrah, di kota Basrah. Dan beliau mengatakan fi masjidina hadha, ini menunjukkan at-ta'kid, penekanan. Di masjid ini Malik ibn al-Huwairith mengajarkan kami. Dan Abu Qilabah mengajarkan kepada muridnya di masjid ini pula. Faqala inni la usalli bikum. Malik ibn al-Huwairith mengatakan, sesungguhnya inni la usalli bikum wa ma uridu shalah. Sesungguhnya aku akan salat untuk kalian. Wa ma uridu shalah. Dan salat tersebut bukan dikarenakan suatu ibadah, bukan dikarenakan salat yang wajib, dikarenakan bukan waktu salat, kata syurah. Di sini disebutkan oleh Syekh Al-Bassam rahimahullah, Malik ibn al-Huwairith mengatakan itu untuk mengajarkan dan bukan di waktu salat. Maka ma'asyiral ahibba rahimani wa rahimakumullah, di sini di dalamnya terdapat faedah bahwasannya niat ta'lim, niat mengajarkan manusia, tidak merubah niat ibadah. Seperti An-Nabi alaihi salatu wassalam pernah salat di atas mimbar. Salat di atas mimbar. Apa yang dimaksud oleh An-Nabi alaihi salatu wassalam? Ta'lim, mengajarkan manusia untuk salat. Untuk salat. Beliau alaihi salatu wassalam salat di atas mimbar ketika berdiri di tangga yang kedua, ketika rukuk tangga yang kedua, ketika sujud turun di bawah tangga, di bawah mimbar, turun mundur ke belakang. Ini ada hadisnya ma'asyiral ahibba. Salat tersebut salat wajib, salat wajib. Maka niat mengajarkan manusia tidak merusak niat ibadah. Tidak merusak niat ibadah. Ikhwanil a'izza rahimani wa rahimakumullah. Kemudian salah seorang murid dari Abu Qilabah rahimahullah, yaitu Abu Ayyub As-Sikhtiyani bertanya, kaifa kana yusalli? Kaifa kana yusalli? Orang muridnya Abu Qilabah bertanya kepada Abu Qilabah, bagaimana Malik bin Al-Khawairith itu salat? Seperti salatnya Nabi alaihi salatu wassalam. Bagaimana salatnya? Qala mithlu salati shaykhina hadha. Kemudian Abu Qilabah Al-Jarmi rahimahullah mengatakan salat beliau Malik bin Al-Khawairith seperti salatnya syekh kami ini. Persis seperti ini. Yang ditunjuk adalah Amr ibn Salamah al-Jarmi. Amr ibn Salamah al-Jarmi ketika itu beliau rahimahullah berumur 60 sampai 70 tahun sekitar itu. Seperti syekh ini. Kemudian Abu Ayyub As-Sikhtiyani mengatakan wa kana yajlisu idza rafa'a ra'sahu minas sujudi qabla an yanhad. Ini sifat yang disebutkan oleh Abu Ayyub As-Sikhtiyani, sifat yang dilakukan oleh Malik ibn Huwairith, sifat yang dilakukan oleh An-Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu wa kana yajlisu idza rafa'a ra'sahu minas sujud. Ketika itu atau dulu An-Nabi alaihi salatu wassalam duduk. Idza rafa'a ra'sahu minas sujud, apabila mengangkat kepalanya dari sujud sebelum berdiri melakukan atau melanjutkan rakaat yang kedua dan keempat. Kedua dan keempat. Kalau ketiga ada tahiyat. Ya. Kalau rakaat yang ketiga ada tahiyat, tahiyat awal. Tapi rakaat yang kedua dan rakaat yang keempat. Beliau alaihi salatu wassalam diceritakan oleh Malik bin Al-Khawairith dan diceritakan pula oleh Abu Qilabah, diamalkan oleh Salamah ibnu Zaid, Amr ibnu Salamah diajarkan kepada Abu Ayyub As-Sikhtiyani dan diriwayatkan oleh Abu Ayyub As-Sikhtiyani adalah duduk yang disebut oleh para ulama dengan duduk al-istirahah. Duduk al-istirahah. Yang artinya Indonesianya duduk istirahat. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, perkataan duduk istirahah ini menggambarkan ringannya duduk tersebut. Ini sebuah tanbih ma'asyiral ahibba, ketika kita duduk setelah sujud menuju rakaat yang kedua, kita duduk istirahah, ya, duduk istirahat ini dikatakan istirahah oleh para ulama dikarenakan ringan duduknya, tidak lama baru berdiri untuk rakaat kedua, tidak. Istirahat sebentar. Cukup dikatakan dia duduk. Dan seluruh a'zam, tulang-tulang yang ada pada diri kita ini kembali pada tempatnya. Udah, itu cukup yang dikatakan istirahat, duduk istirahat. Tidak lama duduknya. Karena ma'asyiral ahibba rahimani wa rahimakumullah, sebagian kita lihat apabila kita salat ketika duduk istirahat ini cukup lama, dan yang sunnah ma'asyiral ahibba sebentar duduk al-istirahat. Ma'asyiral ahibba rahimani wa rahimakumullah, faedah yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, di dalam hadis ini terdapat pengajaran nabawi. Terdapat pengajaran nabawi, yaitu mengajarkan dengan cara amalan, mengajarkan dengan cara amalan. Ini salah satu contoh. An-Nabi alaihi salatu wassalam memperlihatkan salatnya kepada Malik ibn al-Huwairith tidak mengajarkan dengan lisan, tapi dengan amalan. Kenapa dengan amalan, ma'asyiral ahibba rahimani wa rahimakumullah? Pengajaran dengan sebuah amalan, kata para ulama, asra' idrakan, lebih cepat untuk menempel, untuk memahami, lebih mengena istilahnya pada diri murid tersebut ketika mengajarkan dengan sebuah amalan. Contoh yang lain, pengajaran nabawi ini yang dicontohkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam ketika mengajari salah satu sahabat, Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, wudu. Mengajari Utsman ibn Affan wudu. Beliau sallallahu alaihi wasallam berwudu dengan amalan. Man tawaddo'a nahwa wudu'i hadha. Diakhiri dengan perkataan seperti itu. Man tawaddo'a nahwa wudu'i hadha. Barang siapa yang berwudu seperti wudu'ku ini. Setelah An-Nabi alaihi salatu wassalam mempraktekkan wudu tersebut di hadapan Utsman ibn Affan. Contoh yang lain, ketika haji, hajjatul wada', An-Nabi alaihi salatu wassalam seumur hidup beliau, setelah beliau alaihi salatu wassalam diutus, beliau hanya haji sekali, yaitu hajjatul wada'. Dan di situ An-Nabi alaihi salatu wassalam mengajari para sahabat yang ketika itu begitu banyak dengan amalan. Dengan amalan. Ikhwanil a'izza rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita perhatikan, perkara ibadah yang besar semuanya, mahsyaral ahibba, diajarkan oleh An-Nabi alaihi salatu wassalam dengan amalan dan dikuatkan dengan ucapan. Salat dengan amalan, haji dengan amalan, amalan An-Nabi alaihi salatu wassalam. Maka para sahabat dan para ulama setelahnya mengajarkan kepada murid-murid mereka dengan amalan pula. Seperti Malik ibn al-Huwairith, seperti Abu Qilabah al-Jarmi mengajari kepada Abu Ayyub as-Sikhtiyani, mithla salati syekhina hadha. Seperti salatnya syekh ini. Lihat salatnya seperti itu. Ma'asyaral ahibba rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali kepada syahid hadis. Hukum yang terdapat dalam hadis, yaitu duduk al-istirahah. Ikhwanil a'izza rahimani wa rahimakumullah. Duduk istirahah ini, para ulama tidak berselisih bahwasannya duduk istirahah ini mubah, boleh. Duduk istirahah ini boleh. Sepakat para ulama, boleh untuk duduk al-istirahah. Akan tetapi, ma'asyiral ahibba, yang terjadi perselisihan di kalangan para ulama adalah tentang syariat dan sunnahnya duduk istirahah ini. Duduk dan syariat sunnah duduk istirahah ini. Ikhwanil a'izza rahimani wa rahimakumullah, ini bentuk sempurnanya agama Islam. duduk yang kecil seperti ini, yang ringan seperti ini, terdapat hukumnya. Terdapat hukumnya. Ikhwanil a'izza rahimani wa rahimakumullah, para ulama berbeda pendapat tentang istihbabnya. Menjadi tiga pendapat. Dari kalangan Syafi'iyah, Al-Imam Asy-Syafi'i pada sebuah perkataannya, juga riwayat dari Al-Imam Ahmad tentang istihbab duduk istirahah. Dalilnya adalah perbuatan Nabi alaihi salatu wassalam yang diceritakan oleh Malik ibn al-Khuwairith. Yang diamalkan oleh Malik ibn al-Khuwairith. Adapun jumhur ulama mengatakan bahwasannya tidak disunnahkan. Hukumnya tidak sampai sunnah. Berdalil dengan hadis Wa'il ibn Hujr. Hadis Wa'il ibn Hujr. Dan hadis tersebut sebagian para ulama mengatakan hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Hadis tersebut disebutkan bahwasannya An-Nabi alaihi salatu wassalam la yajlis indama qama ila thaniyah, tidak duduk ketika akan berdiri ke rakaat yang kedua. Dan ini hadis yang lemah. Pendapat yang ketiga, sebagian dari kalangan Asy-Syafi'iyah dan juga Al-Imam Ibn Al-Qayyim, kemudian sebagian ulama seperti Al-Syeikh Ibn Uthaymin dan juga Al-Syeikh Al-Bassam dalam kitabnya Taisirul Alam menyebutkan tafsil. Terdapat rinciannya. Rinciannya adalah apabila orang tersebut lemah, maka boleh duduk. Atau gemuk, boleh duduk dulu. Tapi apabila tidak lemah, dhaif, tidak karena berat, maka langsung berdiri. Ini pendapat yang ketiga, tidak ada duduk al-istirahah. Ikhwanil a'izza rahimani wa rahimakumullah, sebagian para ulama merojihkan yang pertama. Bahwasannya duduk istiroha adalah sunnah. Dalilnya adalah hadis yang telah kita baca dari sahabat Malik ibn al-Huwairith dan hadis Abi Humaid As-Sa'idi. Ikhwanil a'izza rahimani wa rahimakumullah, kalau kita lebih teliti lagi ma'syaral ahibba, dari kitab-kitab para ulama kita mendapatkan permasalahan-permasalahan seperti ini sangat panjang. Karena khilaf ini ma'syaral ahibba rahimani wa rahimakumullah, disebutkan khilafnya terjadi di kalangan para sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in. Seperti Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Umar dan Umar ibn Khattab, mereka tidak melihat adanya duduk istirahah ini. Maka Dalam kaidah usuliyah, apabila ada khilaf di kalangan para sahabat, maka kembali kepada dalil. Kembali kepada dalil. Maka ma'asyar al-ahibba, yang merajihkan bahwasannya, yang rajih adalah yang sunnah, mereka mengatakan bahwasannya dalil bersama Malik ibn al-Huwairith. Dalil bersama Malik ibn al-Huwairith. Maka disunnahkan untuk duduk istirahah. Ikhwanil a'izza rahimani wa rahimakumullah. Mereka pun mengatakan untuk membantah perkataan yang ketiga, bahwasannya apabila orang yang memiliki hajah karena berat, karena tua, maka dia boleh duduk. Kata mereka, ma'asyar al-ahibba rahimani wa rahimakumullah, orang tua dan orang yang berat badannya, justru malah lebih mudah mereka langsung dari sujud, langsung berdiri tanpa duduk. Tapi kalau duduk dulu, ngangkatnya pun berat, lebih sulit, kata mereka. Maka ma'asyar al-ahibba, wallahu a'lam bis-shawab, dikarenakan seluruh para ulama berpendapat boleh, mubah. Dan yang merajihkan adalah yang pertama, yang sunnah. Maka ma'asyar al-ahibba, boleh duduk, boleh langsung. Boleh langsung berdiri, tidak duduk al-istirahah. Tapi apabila duduk, maka hanya sebentar. Menggambarkan istirahahnya dia, istirahatnya dia, tidak lama duduknya. Ikhwanil a'izza rahimani wa rahimakumullah. Ini sebagian hadis, hukum yang terdapat dalam hadis Abu Qilabah Al-Jarmi rahimahullah. Qala al-muallif rahimahullah, berkata penulis Al-Hafiz Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullah, an Abdullah Ibn Malik Ibn Buhaynah. Hadis setelahnya, ikhwanil a'izza, adalah hadis Abdullah Ibn Malik Ibn Buhaynah, menyebutkan, menceritakan salah satu sifat salat An-Nabi alaihi salatu wassalam, syariat yang dilakukan oleh, diamalkan oleh An-Nabi alaihi salatu wassalam, beliau Abdullah ibn Malik ibn Buhayna mengatakan, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla faraja baina yadayhi hatta yabdu bayadu ibtayhi. Kata beliau radhiyallahu anhu, bahwasannya an-nabi alaihi salatu wassalam apabila salat, beliau selalu faraja baina yadayhi, membuka kedua tangannya, merentangkan kedua tangannya, hatta yabdu bayadu ibtayhi, sampai terlihat putihnya ketiak beliau alaihi salatu wassalam. Hadis ini diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dan juga al-Imam Muslim rahimahullah. Abdullah ibn Malik ibn Buhaynah adalah seorang sahabat Nabi alaihi salatu wassalam yang memiliki kekerabatan dengan Nabi alaihi salatu wassalam dari pihak ibu. Ibu beliau radhiyallahu anhu. Buhainah adalah ibunya. Ibnu Buhainah adalah ibunya. Abdullah ibnu Buhainah adalah ibu. Buhainah adalah bintul Harith bin Abdul Muttalib. Jadi Abdul Muttalib Bani Hashim. Bani Hashim adalah Bani Rasul alaihi salatu wassalam. Hadis ini terdapat hukum penjelasan tentang apa yang dilakukan oleh tangan, kedua tangan pada saat sujud. Pada saat sujud. Dalam hadis ini, Abdullah ibnu Malik ibnu Buhainah radhiyallahu anhu menceritakan apa yang dilakukan oleh An-Nabi alaihi salatu wassalam dengan tangannya ketika sujudnya. Maka beliau radhiyallahu anhu menjelaskan An-Nabi alaihi salatu wassalam ketika sujud yuba'idu adudaihi an janbaihi, memisahkan, menjauhkan kedua tangannya, kedua apa ini, adud. Adud ini tangan bagian atas sini ya. Bahasa Indonesia apa ini? Lengan. Lengan sini enggak? Bukan. Ini. Tangan bagian atas, adud. Memisahkan kedua ini, adudnya ini, dari sisi, kedua sisi badannya. Merentangkan, menjauhkan. Untuk apa? Disebutkan oleh Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah, untuk menggambarkan, untuk menggambarkan nasyat, semangatnya dalam salat, dan menempatkan kedua tangan pada tempat yang sesuai dalam sujud. Ikhwanil a'izza rahimani wa rahimakumullah. Ini kalau kita salat merentangkan kedua tangan, terlihat dia itu nasyat, semangat salatnya. Benar-benar salat, tidak lemes. Tidak terlihat kasal, malas. Maka bentangkan kedua tangan. Ini yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Kata beliau, wa kana yubalighu fi dzalika hatta yabdu bayadu ibtayhi. Beliau alaihi salatu wassalam ketika itu sampai berlebih-lebihan. Dibentangkan, menggambarkan sampai terlihat ketiak beliau alaihi salatu wassalam, putihnya ketiak beliau alaihi salatu wassalam. Ini menunjukkan bahwasannya ketiak itu bukan aurah, bukan aurah. Para ulama, faedah, para ulama mengatakan ini menunjukkan bahwasannya tidak ada di ketiakan Nabi alaihi salatu wassalam rambut. Dan ini kata para ulama, min khasaisin Nabi alaihi salatu wassalam. Salah satu dari kekhususan Nabi salawatullahi wassalamuhu alaihi. Bersih. terlihat putih ketiak beliau salawatullahi wasalamuhu alaihi. Ikhwanil a'izza rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis ini hadisnya mutlak. Kita mendengar artinya tadi bahwasannya an-nabi alaihi salatu wassalam ketika salat farraja baina yadayhi, membentangkan kedua tangannya, hatta yabdu bayadu ibtayhi, yusalli ketika salat. Apakah ketika berdiri membentangkan tangannya, apakah ketika rukuk membentangkan tangannya, tidak dijelaskan di sini, mutlak. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim dari sahabat Bara ibn Azib radhiyallahu anhu, beliau radhiyallahu anhu mengatakan, atau an-nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, idza sajadta wada'a kaffayhi warfa' mirfaqayka, apabila kamu sujud kemudian menaruh telapak tangannya, angkatlah, warfa' mirfaqayka, angkatlah apa ini, sikumu, angkatlah sikumu. Ini hadis yang muqayyad, terdapat qaid. Asli arti qaid adalah pengikat, yaitu sajadta apabila kamu sujud. Kalau hadis pertama salat, apakah rukuknya, apa sujudnya atau berdirinya, tidak tahu. Nah, di sini dijelaskan apabila kamu sujud dan menaruh kedua telapak tangannya, warfa' mirfaqaika, angkat sikumu. Dalam hadis lain pula dari Ummul Mukminin Maimunah diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim bahwasannya an-nabi alaihi salatu wassalam kana yujafi biyadaihi hatta law anna bahimatan aradat an tamarra lamarrat. Kata Maimunah, Ummul Mukminin Maimunah radhiyallahu anha, dulu an-nabi alaihi salatu wassalam yujafi biyadaihi, mengangkat, menjauhkan kedua tangannya, tangan, apabila di tangan itu maksud semua ini ya, tangan, menjauhkan kedua tangannya, hatta law anna bahimatan, sampai jikalau ada binatang ternak, aradat an tamarrat lamarrat, ingin lewat, akan lewat. Maksudnya apa? Lewat bawahnya, bawah tangan beliau alaihi salatu wassalam, atau bawah perut beliau salawatullahi wassalamu alaihi. Ikhwanil a'izza rahimani wa rahimakumullah, dijelaskan oleh para ulama ketika mensyarah hadis ini, yujafi biyadaihi, menjauhkan kedua tangannya, ya, dibuka, bisa lewat sini bawah, dan bisa beliau atau hewan tersebut lewat bawah perutnya, yaitu jangan menempelkan perut dengan paha ketika sujud. Dan ini sifat salatun nabi alaihi salatu wassalam. Perkataan Ummul Mukminin Maimunah, hatta law anna bahimatan aradat an tamarrat lamarrat, jikalau ada hewan ternak yang akan lewat, niscaya bisa lewat. Ini menggambarkan mubalaghah. Mubalaghah, berlebih-lebihannya, atau membukanya Nabi alaihi salatu wassalam ketika sujud. Ikhwanil a'izza rahimani wa rahimakumullah, amalan ini adalah bagi imam dan bagi seorang yang salat sendirian. bagi orang yang sholat sendirian. Adapun bagi makmum, maka tidak diharuskan untuk membuka kedua tangannya. Bahkan apabila sampai mengganggu tetangganya, sebelahnya, maka ini perkara yang dilarang. Mengganggu sholat tetangganya atau yang di sampingnya, maka ini pun yang dilarang. Maka ma'syiral ahibba rahimani wa rahimakumullah, maka hikmah dari al-mujafah, membentangkan kedua tangan, adalah izharun nasyat, menampakkan semangatnya kita dalam sholat, benar-benarnya kita dalam sholat, bukan dikarenakan al-kasal sholat tersebut, bukan dikarenakan terpaksa kita sholat, kecuali apabila terdapat kesulitan untuk membuka. Sampingnya ada orang sholat, walaupun sholat sendirian, sampingnya ada orang sholat, jangan dibuka, mengganggu sholat saudara kita. Maka ma'syaral ahibba, apabila ada kesulitan, maka tidak mengapa tidak membentangkan atau bahkan menyandarkan siku ke paha atau ke lutut. Ini tidak mengapa. Maka ma'syaral ahibba rahimani wa rahimakumullah, dan tidak ada satupun dari kalangan para ulama yang mengatakan wajibnya untuk membentangkan. Untuk membentangkan kedua tangan. Tidak ada yang mengatakan wajib. Tapi inilah yang dilakukan oleh An-Nabi alaihi salatu wassalam. Inilah yang diceritakan oleh para sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Ikhwanil a'izza rahimani wa rahimakumullah, kita akhiri dengan satu masalah yang disebutkan di sini oleh Asy-Syaikh Al-Bassam rahimahullah dan para ulama yang lainnya yang berkaitan dengan ini. Apakah bagi seorang wanita juga membentangkan kedua tangannya ketika sujud? Sebagian para ulama, di antaranya adalah Asy-Syaikh Al-Bassam rahimahullah, beliau rahimahullah mengatakan khassa ba'dul fuqaha wa minhumul hanabiyah, hanabilah, sebagian para fuqaha dan di antaranya adalah al-hanabilah, mengkhususkan hadzal hukum, mengkhususkan hukum ini birrajuli dunal mar'ah, mengkhususkan hukum ini membentangkan kedua tangan ketika sujud khusus untuk laki-laki, bukan untuk perempuan. Ini yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Bassam, menukilkan dari kalangan para fuqaha, diantaranya adalah Al-Hanabilah. Akan tetapi, ma'syiral ahibba rahimani wa rahimakumullah, di sana pun ada sebagian para ulama yang mengatakan sama antara laki-laki dan perempuan. Dikarenakan an-nisa haqa'iqur rijal. An-nisa syaqa'iqur rijal. Kaidahnya, wanita adalah saudara kandung dari laki-laki. Wanita adalah saudara kandung laki-laki. Apa yang diwajibkan bagi laki-laki, wajib bagi wanita. Apa yang disunnahkan bagi laki-laki, sunnah bagi wanita. Kecuali apabila ada hadis yang mengkhususkan untuk laki-laki atau mengkhususkan untuk perempuan. Maka Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan wa kanat Ummu Darda tajlisu jalsatar rajul wa kanat faqihah. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, dan dulu Ummu Darda ada dua. Ummu Darda ada dua. Nah, ini Ummu Darda saghir. Saghirah, Ummu Darda kecil. Tajlisu jalsatar rajul. Beliau rahimahullah duduk, yaitu sujud maksudnya, dengan sujudnya laki-laki, yaitu membentangkan kedua tangan. Wa kanat faqihah, dan beliau adalah seorang yang faqihah, kata al-imam al-Bukhari rahimahullah. Maka ma'asyiral ahibba rahimani wa rahimakumullah, adapun hadis yang mengatakan bahwasannya an-nabi alaihi salatu wassalam menegur wanita yang salatnya dibuka dan beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza sajadtuma fadhama ba'dul lahmi ila ba'din, apabila kalian sujud maka gabungkanlah, maksudnya apa, jangan direntangkan antara daging dengan daging lainnya. Ini sebagian para ulama mengatakan hadis yang matru, yang ditinggalkan. Maka masyarul ahibba rahimani wa rahimakumullah, inilah faedah. Sebagian para ulama ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan boleh. Di antaranya adalah al-imam al-Bukhari rahimahullah. Sampai di sini hafizakumullah. Biiznillah kita baraka wa ta'ala akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang tentang salatnya Nabi alaihi salatu wassalam dengan sandalnya. Sampai di sini hafizakumullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yardha.